Nasihat Syekh Robi dalam Bahjatul Qari, kurang lebih jika saudaramu berbuat salah, maka nasihatilah dia dengan lembut. Adapun jika engkau menunggu dia berbuat salah, kemudian kamu bangkit dan bereaksi keras, maka ini adalah metode syaitan, bukan metode salafiyin. Nah, yang dimaksud oleh Syekh ini di kalangan salafiyin, di kalangan ikhwah, antum sesama ahlu sunnah yang rahmat. Karena sebagian mereka, Syekh membantah tentunya, seperti orang-orang Haddadiyin dan manhaj mereka, nah, yang ekstrim, tidak ada rahmatnya. Nah, maka kepada sesama salafiyin hendaknya berlemah lembut, dinasehati, ada cinta dan kasih sayang. Nah, yang kamu tahu fulan saudaramu di atas sunnah, fulan yang kamu tahu di atas manhaj salaf ini, mas ada kekeliruannya, ada sesuatu yang tidak kamu senangi padanya, kemungkaran, maka kamu nasihati dengan baik. Bukan kemudian sedikit kamu dapati, kamu sebarluaskan dan kamu hancurkan kehormatannya. Sekali lagi, itu di kalangan sesama ahlus sunnah, bukan dengan hizbiyin atau ahlul bid'ah. Pengarang Subulus Salam, yaitu Amir Sanani rahimahullah, pensyarah Bulughul Maram, memiliki pemahaman Syiah Zaidiyah. Apakah ini benar? Mohon penjelasannya, dikarenakan perkara ini sangat samar bagi saya. Wallahu a'lam. Kalau dikatakan ada pemahaman Syiah Zaidiyah pada beliau, saya yang tidak tahu. Tapi yang sebatas kita ketahui, beliau mendakwahkan sunnah, Quran wa sunnah, dan tauhid, akidah yang benar, manhaj salaf. Dan ma'ruf syair beliau ketika memuji dan menyanjung Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau kagum terhadap dakwah dan gerakan Syekh Muhammad di sana, di Najd. Ma'ruf syair beliau dinukilkan, apa beliau katakan, salamun li Najdin wa man halla fi Najdin wa in kana salamu minni min bu'di la yujdi. Salam kepada Najd, salam kepada yang di Najd sana, yaitu Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Walaupun salamku dari kejauhan sini, kan beliau di Yaman, enggak ada gunanya. Tapi walhasil dukungan beliau dan pembelaan beliau terhadapnya, dikatakan Syiah Zaidiyah, wallahu alam, saya enggak tahu. Mungkin ditanyakan kepada masyayikh yang lebih alim. Nah, terkait perkara di atas, bagaimana sikap kita terhadap karya kitab-kitab ulama salaf yang ternyata ada beberapa penyimpangan, mengikuti faham yang sedikit melenceng dari manhaj salaf. Ini yang menentukan bukan kita, tetapi para ulama, masyayikh rasikhin fil ilm. Nah, bukan orang-orang sekelas kita yang baru belajar. Hendaknya orang itu tahu kapasitas dirinya. Artinya untuk mengetahui kitab ini bolehkah dikaji, dijadikan rujukan, diambil faedahnya, begini-begini, hendaknya itu dengan bimbingan para ulama, masyayikh. Hanya kitab ini lulus sensor, mereka anjurkan, mereka bolehkan untuk dibaca, dikaji. Walaupun mungkin penulisnya ada kekeliruan, ada ini, sambil ada bantahan, diluruskan. Seperti Fathul Bari, Ibnu Hajar, Al-Minhaj, Syarah Nawawi terhadap Sahih Muslim, ada kekeliruan-kekeliruan mereka, rahmatullah alaihim, ghafarallahu lahum. Tapi tetap para ulama kita menyarankan untuk itu dibaca, bahkan jadi rujukan dengan bimbingan para ulama yang semacam itu. Nah, kekeliruan mereka akan dibantah dan diluruskan. Adapun kitab-kitab lain yang tidak ada bimbingan dari para ulama, jangan. bukan level kita untuk merekomendasi suatu kitab, apalagi itu yang menjadi rujukan. Apakah ada syarat seorang itu boleh mengeluarkan jarah, dan apakah semua jarah diterima? Yang boleh menjarah yang tahu asbabul jarah, tahu sebab kenapa orang itu dijarah, apa alasan atau apa sebab-sebabnya, bukti-bukti yang dia punya. Tentunya dia mengerti ilmu syariat, mengerti manhaj salaf seperti apa dalam jarh wa ta'dil. Artinya mengerti, seorang yang berilmu, punya ilmu tentang itu, dan berbicara berdasarkan ilmu, berdasarkan bukti, yang semacam itu yang diterima penjelasannya. Tidak harus seorang alim besar, itu yang Mas saya sebutkan. Tidak harus ulama besar Mas saya yang berbicara. Seorang talibul ilm, penuntut ilmu, selama dia ngerti manhaj salaf begini, kaidah-kaidah mereka begini, mengikuti masyaikhnya, dan fulan yang dia ketahui menyimpang dengan ini bukti-buktinya, menyalahi kaidah ini, boleh dia berbicara sebatas yang Allah berikan padanya ilmu. Apakah ada larangan memakai kain sutra bagi wanita dengan syarat tertentu? Tidak ada larangan bagi kaum wanita. Yang ada bagi lelaki larangan itu. Bagaimana nasihat kepada istri yang suaranya di atas suami dalam marahnya, membentak suami dan sedikit minta cerai? Artinya sedikit minta cerai mungkin. Nah, yang semacam ini hadahallah wa aslahaha. Semoga Allah hidayahi dia dan Allah benahi dia jadi wanita yang salihah. Dan terutama kamu sebagai suaminya berkewajiban untuk menasehati dan mendidik dia. Makanya ajak ke tempat taklim, terkhusus taklim ummahat. Nah, akan diajarkan padanya di sana adab-adab, ilmu syar'i, sehingga dia punya bekal. Nah, seperti ini karena kurangnya adab dan kurangnya ilmu bagi dia. Miskinah, syaitan menguasai dirinya. Enggak berani teriak, berani membentak-bentak kepada suaminya, mungkin bahkan dengan tangan yang diletakkan di pinggangnya. Walhasil melotot-lotot matanya. Kadang si suami hamba Allah miskin, yang justru tunduk ketika istrinya seperti itu. Ya, sendiko dawu. Mama ya slow. Walhasil perlu pendidikan dan tarbiyah yang baik kepada para istri. Kata putri Sa'id bin Musayyib, kami itu zaman tabi'in, kalau bicara kepada suami kami seperti kalian bicara kepada amir, umara, kepada penguasa. Kamu bicara kepada, jangan presiden terlalu tinggi, gubernur atau bahkan wali kota aja. Gimana? Sambil nunduk, bahasa dicari paling lembut, paling halus, suara pelan. Iya pak, saya pak, insyaallah besok kita akan gini. Diatur sedemikian rupa. Begitulah istri-istri salaf berbicara kepada suaminya. Tapi subhanallah, kadang perempuan yang lalai dan jauh dari ilmu, jauh dari adab, dari tarbiyah, Allah yusleh, Allah yu'in suaminya untuk membenahi dia. Kadang istri ini kalau sudah keluar syaitannya, jangankan lelaki yang sendiko dawuh tadi. Kamu tahu Hajjaj kan? Siapa yang gak kenal Hajjaj bin Yusuf ya? Kejamnya seperti itu, bangisnya seperti itu, membunuh sekian banyak orang, ma'ruf sudah Hajjaj seperti apa, penumpah darah. Hasil dia cekcok sama istrinya, disebutkan dalam tarikh sejarahnya, sampai cerai. Cerai, gak seberapa lama setelah iddahnya selesai begitu, dilamar bekas istri Hajjaj ini oleh Abdul Malik bin Marwan, khalifah. Bayangkan. Dia di Kufa. Kata si wanita ini, bekas istri Hajjaj, aku terima lamaranmu wahai khalifah, tapi dengan syarat. Si khalifah senang, syarat apapun yang anti minta akan ana penuhi. Pokoknya kan anti mau nikah sama saya. Syaratnya saya dikawal oleh satu pasukan dengan pengawalan ketat dari Kufa sampai ke Madinah tempat khalifah, dan pimpinan pengawal pasukan itu harus Hajjaj. Mau dihinakan oleh dia. Kau cerai gak paten, khalifah yang ngelamar. Mau apa? Nah, dan perintah dari khalifah betul terjadi. Dikawal pasukan khusus. Bayangkan gaharnya Hajjaj seperti apa. Bekas istrinya, dia yang ngantar untuk dinikahi khalifah, dan permintaan dia, si perempuan. Gak cukup itu, disebutkan di tengah jalan, sengaja, bukan tidak sengaja, si perempuan ini ngelepas gelangnya, dilepas dari tangannya, dilempar. Dia naik di ma'ruf haudaj, seperti di atas pun unta. Dia lempar, jatuh, linting gitu. Mau diambil sama pasukan, kata dia, lah, tidak satu pun boleh ngambil itu. Harus Hajjaj yang ambil dan serahkan padaku. Dihinakan sedemikian rupa. Dan diambil oleh Hajjaj. Mau apa ini permaisuri khalifah? Mau berani apa dia? Perempuan kalau sudah keluar syaitannya mau apa? Mau bisa berbuat apa Hajjaj? Hajjaj yang seperti itu tunduk, gak bisa apa-apa di depan perempuan ini. Salah satu sebab kesesatan juga bahkan perempuan. Abdurrahman ibn Mul'i ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sering tidak terangkat motif di balik pembunuhan itu. Padahal Abdurrahman dulunya dikenal qori. Di zaman Umar dikirim oleh Umar, dipercaya ngajar Quran di sana sini. Al-muhim sampai dia terbawa madhab Khawarij. Singkat cerita, dan dia kesemsem sama seorang wanita namanya Qutam atau Qutam. Disebutkan sangat cantik. Kata Qutam, sama perempuan Khawarij, kata dia, aku mau menerima lamaranmu, tapi maharnya satu. Apa? Bunuh Ali bin Abi Thalib. Akan aku terima lamaranmu, kita nikah. Ya akhir, kata Abdurrahman, na'udzubillah. Dan dia bunuh Ali bin Abi Thalib karena wanita. Asyahid barakallahu fiik, perempuan sangat butuh tarbiyah, sangat butuh ilmu, pendidikan agar tidak terjadi seperti ini. Apakah disyaratkan tahdzir yang dikeluarkan seorang ulama harus sampai pada orang yang ditahdzir? Adakah seorang yang ditahdzir tidak mengetahui kalau dia dalam kesalahan dan telah ditahdir. Ini alasan yang dibuat-buat. Terbukti dia mengakui kesalahan-kesalahannya, dan kan dia tulis kesalahan saya begini, saya rujuk, saya bertobat kepada Allah, saya memang begini. Sehingga yang didengung-dengungkan, saya sendiri gak tahu kenapa ditahdir. Dan saya tanya Syekh Rabi dalam hal ini, kenapa Anda mentahdir saya, apa alasannya? Saya gak tahu, itu nanti belakangan. Menurut cerita dia yang dia sampaikan, sehingga sampai detik ini saya gak tahu kenapa saya ditahdir. Ternyata dia menulis kesalahan-kesalahannya dan dia tobat, rujuk darinya. Walaupun rujuk itu dirujuk lagi. Walhasil ini semua permainan syaitan kepada Bani Adam. Ada segelintir orang yang menyikapi seorang karena khilafnya di masa lalu, padahal orang tersebut telah bertobat dan rujuk dari kesalahannya dengan bukti dan juga telah disaksikan oleh orang-orang yang selainnya akan tobatnya tersebut. Namun segelintir orang tersebut masih menyikapinya berdasarkan khilafannya di masa lalu. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau soal dengan mengambang seperti ini, tentu jawabannya juga ya tidak boleh dan aib untuk mengungkit-ungkit kesalahan orang yang itu terjadi sebatas pertanyaan di masa lalu dan dia sudah bertobat, betul-betul menjadi baik dan terbukti kebaikan dalam tobatnya itu. Artinya disaksikan, yang lain pun tahu. Tetapi yang menjadi permasalahan kalau kemudian kesalahan itu belum juga dia rujuk darinya, belum juga dia bertobat darinya, dan masih tampak terlihat walaupun di masa-masa sekarang yang belakangan masih terucap istilahnya dari falatatul lisan, kadang tanpa dia sadari keceprot keluar dari lisannya apa yang menjadi penyimpangan dia di masa dulu, terlihat dari sikap-sikapnya. Ini yang jadi muskil. Nah, kalau dia betul-betul bersih dan masya Allah taballahu alaih, betul-betul bersungguh-sungguh tobatnya dan terbukti ada baik, ada pembenahan, maka gak boleh diungkit-ungkit kesalahan dia sementara dia sudah baik seperti itu. Bagaimana sikap orang-orang yang masih mau duduk bersama pihak yang dijarah dengan alasan mereka harus dihargai sebagai tetangga? Seperti yang para ulama sebutkan tadi, gak cukup. Ya, bahkan Fudail Ibnu Iyad Imam mengatakan, aku lebih baik bertetangga dengan Yahudi dan Nasrani daripada bertetangga dengan Ahlul Bid'ah, bertetangga dengan Ahlul Ahwa. Fudail bin Iyad gak ngerti hak tetangga. Kamu kira gak ngerti haknya tetangga? Imam Fudail Ibnu Iyad, yang kata Ibnu Mubarak, tidak ada lagi di muka bumi ini yang lebih afdal dari Fudail Ibnu Iyad rahimahullah di masa itu. Hak tetangga berbeda. Di kala orang itu orang yang majruh, orang yang harus kamu tinggalkan, kamu jauhi. Nah, ini bab, jangan kamu campur adukkan. Nah, syariat memerintah memuliakan tetangga, itu ma'ruf, dihormati dan ini, tapi ini bab lain. Orang yang majruh, orang yang ditahdir, orang yang berbahaya untuk agamamu, untuk manhajmu, akidahmu, jauhi dan tinggalkan kalau kamu ingin selamat. Ada perkataan dari seorang alim dalam kaset atau kitab bahwa seorang fulan mubtadi namun saya tidak tahu dalil-dalilnya. Apakah saya harus tetap dengan si fulan hingga saya dapat dalilnya, atau berpegang dengan perkataan alim? Apa yang ditanyakan? Apakah saya harus tetap dengan si fulan hingga saya dapat dalil atau berpegang dengan perkataan seorang alim? Ya akhi barakallahu fiik, seorang alim thiqah yang wajib diterima pengabarannya. Wajib diterima pengabarannya. Walaupun mungkin di saat itu atau karena keawaman kamu, kamu belum tahu detail apa alasan-alasannya. Tetapi seorang imam atau syekh, seorang alim yang ma'ruf di dalam sunnah, dalam manhaj salaf ini sudah menjarah. Tinggalkan, jarah. Jarah pula orang itu mengikuti seorang alim. Kamu bisa sambil jalan untuk tanya dan berusaha mengetahui kenapa, alasannya, bukti-buktinya. Bukan berarti kamu mendekat ke orang tersebut untuk mengetahui apa alasannya. Kalau begitu ada bedanya dengan kaum sufi yang sangat percaya kepada syekhnya. Beda, barakallahu fiik. Kalau itu taklid kepada seorang syekhut tariqah, ini pemberitaan atau pengambilan berita dari seorang thiqah yang kamu tahu alim itu di atas sunnah, memperjuangkan sunnah, istiqomah padanya, berjihad padanya. Maka babnya qabulu khabaru thiqah, menerima kabar dari seorang yang terpercaya. Allah katakan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang berita kepadamu dari orang fasik, tabayyun. Makna ayat ulama fahami bahwa itu jika dari orang thiqah diterima. Diterima. Dan seperti yang tersebutkan tadi, Imam Ahmad mengatakan begini-begini, diterima oleh murid-muridnya. Muhammad bin Yahya mengatakan begini, diterima oleh Imam Ahmad. Masa Imam Ahmad dikatakan taklid kepada syekhnya? Bukan. Itu menerima khabaru thiqah, dan itu wajib dalam syariat. Sufi beda dengan kesesatannya. Atas syekhnya pun di atas kesesatan. Bagaimana kamu samakan yang ini dengan yang itu? Bagaimana sikap kita yang tepat atas berita meninggalnya Syekh Abdurrahman Al-Adani? Cukup apa yang disampaikan oleh masyaikh, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Hani bin Brik, Syekh Ali Hudaifi, Syekh Abdullah Al-Dhafiri, Syekh Khalid Al-Dhafiri, semua pada bicara. Cukup kita sampaikan yang dari mereka. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuninya. Nah, dosa-dosanya gara-gara nyalai para ulama itu jadi bahan ini. Sebatas itu yang mereka nasihatkan. Allah yarhamu wa yaghfir lahu. Semoga Allah ampuni dan Allah rahmati. Itu yang masyaikh contohkan. Apa piagam aman itu dan isinya sesat? Bagaimana tadi seruan kepada persamaan agama, perseruan kepada persatuan agama, bahwa semua agama itu sama begini. Dan seperti tadi itu direkomendasi dan dipuji oleh tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh rafidah, tokoh-tokoh sekuler, dan itu yang disanjung-sanjung oleh Ali Hasan, bahkan dia cetak 2 kali dalam kitabnya. Seorang teman dulunya Ikhwani, kemudian dia tahu ternyata ada penyimpangan pada Ikhwan Muslimin dan tahu bahwa mana salaf yang benar. Kemudian dia sering membaca-baca artikel di internet, tetapi yang dia baca dari orang-orang rojak. Pernah ada nasihat agar jangan membaca artikel tersebut, tapi dia masih merasa tidak bisa menerimanya. Bagaimana cara menasihati teman anak tersebut? dikarenakan anak sendiri masih kesulitan memberikan dalil-dalilnya. Ajak kepada ustadmu agar dia bisa dinasehati seperti apa rojak dan bagaimana agama ini diambil dari siapa. Kalau kamu tidak bisa berbicara atau menyampaikan hujah, paling tidaknya kamu berusaha membawa dia ke ustad agar dinasehati. Atau kalau itu ada dalam ceramah-ceramah asatidah kita yang cukup banyak bicara tentang rojak dalam CD atau semisalnya, kamu berikan padanya, la'alallah yahdiyahu. Apa termasuk memutus silaturahmi ketika menjauhi saudara kandungnya yang mengikuti orang yang telah ditahdzir? La, bukan termasuk memutus silaturahmi. Itu perkara agama. Makanya kata Imam Ibnu Battah ketika berbicara tentang benci karena Allah, orang yang bermaksiat, orang yang menyimpang dari Quran Sunnah, menyalahi salaf, begini-begini, walaupun itu sedekat-dekat orang padamu, walaupun itu sedekat-dekat orang kepadamu, walaupun itu orang yang sesuai dengan kemauanmu, ini mungkin kamu minta ini, bantuan itu secara pribadi, dia bantu dan sangat semangat, cepat. Tapi ketika kamu tahu orang ini menyimpang, kamu membencinya karena Allah. Nah, semakin tinggi iman seorang, semakin akan diuji, semakin besar ujiannya. Apakah ujian di sini berupa musibah? Dikatakan pula bahwa penyebab musibah adalah dosa. Apakah dikatakan bahwa seorang yang tinggi imannya banyak dosanya? Lah, tidak demikian. Jika orang itu diketahui istiqomahnya, diketahui kebaikannya, maka itu Allah inginkan sebagai mukaffirat, sebagai pengangkat derajatnya. Allah tidak ingin di akhirat dia membawa kesalahan. Nah, sebagai musibah untuk menambah derajat dan mengangkat, menambah pahalanya di sisi Allah. Tapi jika itu dari orang yang kamu tahu menyimpang, mubtadi, orang sesat dan yang semacam itu, wal'iyadzubillah, maka itu azab, hukuman dari Allah kepadanya. Agar tidak disalahfahami bahwa musibah itu berarti dosa, padahal itu orang diketahui soleh, istiqomah. Rasulullah SAW sendiri, kalian tahu, di perang Uhud terkena panah, pecah gigi beliau SAW, beberapa sahabat bahkan terbunuh, musibah. Allah inginkan untuk menambah pahala mereka dan terangkat derajat mereka di sisinya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi Muhammad. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.